السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الحمد لله. معاشر المسلمين، معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله، kaum muslimin para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak dalam rangka membahas kitab yang sangat agung dan bermanfaat insyaallah tentang manhaj atau metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membedakan manhaj yang agung ini dari pemahaman-pemahaman selainnya dalam rangka untuk menguatkan hati kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas pemahaman yang benar sampai kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, yang sesungguhnya. Buah karya dari Asy-Syeikh guru kita, ya, Asy-Syeikh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Alhamdulillah, kitab atau buku yang bermanfaat ini telah kita baca beberapa dari pembahasan-pembahasannya, di antaranya pembahasan mengenai metode pemahaman salaf, bagaimana dalam berakidah, dalam memahami agama, kemudian metode-metode yang menyimpang dari pemahaman salaf, serta yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu tentang Tariqul Khalas wan Najah, jalan untuk menyelamatkan diri dari fitnah di akhir zaman adalah dengan mengikuti, dengan ittiba, selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selalu bersabar meniti manhaj salaf meskipun banyak orang-orang yang berpaling atau bahkan mencelanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk kita melengkapi pemahaman tentang manhaj salaf dibawakan di sini di bab atau fasal yang ke-8, Ba'dul Qawaidi fil Manhajis Salafi, beberapa kaidah penting dalam dakwah, dalam beribadah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam menyikapi ilmu agama. Beberapa kaidah penting, Ba'dul Qawaidi fil Manhajis Salafi, beberapa kaidah penting dalam manhaj salaf. Ini perlu dijelaskan agar kita mengetahui bahwa manhaj salaf itu punya ciri-ciri yang tentu ciri utamanya adalah selalu merujuk kepada dalil, selalu merujuk kepada pemahaman para ulama salaf dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Sehingga dalam sebagian permasalahan agama, meskipun istilah yang digunakan oleh sebagian dari orang-orang yang berpemahaman menyimpang dari manhaj salaf, misalnya istilah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya istilah mengajak umat kembali kepada kemuliaannya, dan istilah-istilah lain kelihatannya sama, tapi manhaj salaf setelah kita dalami dan pelajari, kita akan melihat perbedaan yang sangat jauh, yang setiap orang yang memahami atau mengenal manhaj ini akan mengetahui bahwa metode selain ini, ya, manhaj yang menyimpang dari manhaj salaf adalah metode yang sangat jauh berseberangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca dan melihat beberapa kaidah tersebut untuk nanti kita praktekan dan kita saksikan. Kita lihat bagaimana manhaj salaf selalu berpegang teguh dengan kaidah ini, sedangkan yang menyimpang dari manhaj ini kita akan melihat mereka jauh dari memahami dan mengamalkan kaidah ini dengan benar. Baik, awalan yang pertama. Qa'idatun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak ragu lagi, istilah amar ma'ruf nahi munkar adalah istilah yang agung. Bahkan menjadi simbol umat ini disebut sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada manusia untuk memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar, yang buruk. Ini digandengkan umat ini sebagai umat yang terbaik disebabkan salah satu di antara sifat utama mereka adalah selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya di dalam kitab Bahjatun Nadirin oleh Syekh Salim Al-Hilali dinukil pernyataan dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Man arada an yakuna min hadhihi al-ummati falyu'addi syartallahi fih." Barang siapa yang ingin termasuk ke dalam umat ini, umat yang disebut sebaik-baik umat, siapa yang ingin termasuk di dalamnya, maka hendaknya dia menunaikan syarat yang Allah sebutkan di ayat ini. Apa itu? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini perkara yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Sebagaimana berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, maka ketika para ulama salaf mengingkari orang-orang yang melakukan pemberontakan di negeri-negeri kaum muslimin, orang-orang yang mencela pemerintah, bukan mengingkari asal amar ma'ruf nahi munkar, tetapi yang diingkari adalah caranya. Karena di dalam menerapkan perkara amar ma'ruf nahi munkar, ada patokan-patokan, ada perkara-perkara yang harus diperhatikan. Kalau tidak, kemungkaran yang diingkari malah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, kemaslahatan yang diharapkan malah tidak terwujud, justru akan semakin menjauhkan kemaslahatan itu sendiri. Kita lihat. Yang pertama, jadi qa'idatun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Al muradu bil ma'ruf. Yang dimaksud dengan al ma'ruf, tentu saja Al-ma'ruf secara bahasa artinya sesuatu yang dikenal. Memang kebaikan itu asalnya dikenal oleh hati manusia. Jami'u ta'ati wa a'zamu dhalika wa a'zamu dhalika ibadatullahi wahdahu la syarika lah ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwahu wa ya'ti ba'da dhalika sa'iru ta'ati min wajibatin wa mustahabbat. Maksudnya al-ma'ruf adalah semua ketaatan. Dan tentu saja ketaatan yang paling besar adalah beribadah kepada Allah semata-mata. Mentauhidkannya dalam beribadah. Mengikhlaskan ibadah untuknya. Meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Setelah itu menyusul semua ketaatan-ketaatan lain dalam agama ini. Baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat mustahab atau anjuran. Inilah al-ma'ruf. Jadi kema'rufan yang paling besar adalah yang berhubungan dengan hak Allah. Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Inilah ma'ruf yang paling besar. Tadi sudah kita sebutkan al-ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal. Ya, arafa ya'rifu 'urfan atau ma'rifatan. Sesuatu yang dikenal. Maksudnya asalnya hati itu mudah mengenal kebaikan. Sehingga tidak ada alasan seseorang itu menyembunyikan kebaikan asal dia sampaikan dengan benar, apalagi menyembunyikan permasalahan tauhid. Justru hati manusia diciptakan di atas fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal penciptanya dan cenderung untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya semata-mata. Inilah asal penciptaan diri setiap makhluk di muka bumi ini. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Wa innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus dan cenderung kepada tauhid. Kemudian setelah itu syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus ini. Makanya mendakwakan tauhid adalah mudah karena sesuai dengan apa yang dikenal di dalam hati manusia. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, innal khaira asilun wassu'a dakhil. Kebaikan itu adalah asal yang dikenal oleh hati, sedangkan keburukan itu adalah dakhil, datangnya belakangan, menyusup. Sehingga secara asal mudah diingkari, sehingga disebut dengan kemungkaran, sesuatu yang tidak dikenal oleh hati manusia. Wal mungkar, maknanya kemungkaran, telah menjadi bahasa kita, kemungkaran. Huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Fajami'ul ma'asi wal bida'i munkar. Maka semua perbuatan maksiat, semua bid'ah adalah kemungkaran. Wa a'zamul munkari asyirku billahi azza wa jal. Dan sebesar-besarnya kemungkaran adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya ini yang pertama kali diserukan oleh orang-orang yang mengatakan ingin mengingkari kemungkaran. Bagaimana mungkin sebagian dari mereka sibuk untuk membicarakan aib para pemimpin, sementara kesyirikan yang nyata, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, yang disembah-sembah selain Allah, hampir tidak ada yang membahasnya atau mengkritiknya atau menyalahkannya, padahal ini merupakan kemungkaran yang paling besar kalau memang mereka benar-benar dalam apa yang mereka gembar-gemborkan, yaitu ingin mengingkari atau menghilangkan kemungkaran. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, Sebagaimana tadi al-ma'ruf, asal katanya adalah sesuatu yang dikenal, demikian pula al-munkar, asalnya adalah sesuatu yang tidak dikenal. Menunjukkan kepada kita, syirik asalnya tidak cocok dengan hati manusia. Sehingga waktu kita menasihati orang yang melakukan perbuatan syirik, insya Allah mudah akan diterimanya. Karena syirik ini paling tidak masuk akal. Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung, yang semua sifat-sifat kesempurnaan ada pada dirinya, ada pada zatnya, disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tidak masuk akal. Ya, orang yang paling bodoh adalah orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang diciptakannya, yang bergantung kepadanya. Sehingga ini benar-benar merupakan sesuatu yang mungkar, asing bagi hati manusia. Kemudian diartikan kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, semua perbuatan maksiat, semua perbuatan bid'ah, dan kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jelas, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Ini bahkan merupakan dasar dari semua pensyariatan hukum dalam Islam. Untuk apa? Mewujudkan kemaslahatan. Menghilangkan, paling tidak memperkecil yang namanya keburukan. Maka dari sini, jelas ada kaidah penting yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menegakkan kebaikan besar ini. Diterangkan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Salam Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun 'ala hadhihi al ummati wujuban kifaiyan la 'ainiyan idza qama bihi man yakfi saqata al ithmu 'anil baqin wa idza lam yakum bihi ahadun athimal jami'. Baik, kata beliau, amar ma'ruf dan nahi mungkar wajib untuk ditegakkan oleh umat ini, yang kewajibannya bersifat fardu kifayah, bukan fardu ain, bukan wajib atas perorangan. Sebagian yang menegakkannya maka sudah cukup. Jika sebagian dari mereka, jika sebagian dari umat ini ada orang-orang yang cukup dalam menegakkannya, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Tetapi kalau semua tidak menegakkannya dengan penegakan yang cukup, maka semuanya berdosa. Antum ketahui, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar berarti pasti disyaratkan padanya ketika melakukannya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, sekaligus tidak menghilangkan kebaikan besar, malah mendatangkan kebaikan yang lebih kecil. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang tidak memahami metode manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya dalam berdakwah, dalam mengingkari kesalahan, ya, utamanya yang berhubungan dengan kesalahan penguasa atau pemimpin. Ini kita teringat ya, ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang pernah juga saya nukilkan tentang orang-orang khawarij. Semangat tapi tidak punya ilmu. Akhirnya tidak mempertimbangkan kaidah ini. Katanya memerintahkan kepada kebaikan, justru menghilangkan kebaikan. Melarang dari kemungkaran, justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya? Kemungkaran yang mereka larang betul adalah kemungkaran, tapi dengan cara mereka melarang akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar, lebih mungkar. Maka ini bukan namanya beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata apa? Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sebagian orang yang semangat beribadah, ingin mempraktikkan ibadah, Tapi mereka tidak mau belajar ilmu dengan alasan ilmu sudah ketinggalan, kita butuh beramal. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan semangatnya akhirnya mereka keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pedang mereka, menghalalkan darah kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Walau ibtagawul ilma," seandainya mereka mau menuntut ilmu sejak awal, maka dengan izin Allah, niscaya ilmu itu akan mencegah mereka dari keburukan tersebut. Inilah pentingnya orang belajar. Inilah pentingnya kita merujuk kepada pemahaman salaf. Apakah kita akan mengatakan para ulama itu adalah orang-orang yang tidak semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal mereka ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menghabiskan waktunya untuk belajar agama, untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dan menyebarkannya kepada umat, lantas kita mengatakan mereka tidak semangat beramar ma'ruf nahi mungkar hanya karena tidak pernah kita ketahui dari metode pemahaman mereka mengingkari pemerintah atau penguasa secara terang-terangan? Ini tidak benar. Mereka adalah orang yang paling semangat, tapi mereka selalu semangatnya didukung dengan ilmu. Selalu mereka bersabar di atas sunnah dalam semua keadaan. Dengan inilah mereka disebut sebagai ahlu sunnah, karena mereka selalu mempraktekkan sunnah dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sesuai dengan keinginan hawa nafsu maupun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Taib. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam surat Ali Imran ayat 104, Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada segolongan orang, ada beberapa di antara kamu, satu umat yang mereka itu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ini dalil yang menyebutkan tentang perintah umat ini secara keseluruhan harus ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang mungkar. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada nukilan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menjelaskan tentang kaidah penting ini. Beliau berkata, "Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkari fayambagi ay yakuna 'aliman bima amara bihi, 'aliman bima yanha 'anhu." Ini penting diperhatikan. Orang yang menegakkan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran sepatutnya atau semestinya dia harus memahami dulu apa yang diperintahkannya. Dia memahami dalilnya. Dia memahami dalil atau argumentasi yang mendukung perintah yang akan diperintahkannya. Ketika dia misalnya mengajak umat kepada tauhid, dia pahami dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melarang, seharusnya dia memahami dan mengetahui tentang larangan yang ingin disampaikannya kepada umat agar umat menjauhinya. Sehingga orang ketika mendengarkannya, mendengarkan dengan dalil, dan orang yakin itu benar-benar dilarang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi apa? Rafiqan fima ya'muru bihi, bersikap lemah lembut ketika memerintahkan kepada kebaikan. Rafiqan fima yanha anhu, bersikap lemah lembut dalam melarang dari kemungkaran. Dari kemungkaran. Secara asalnya, ya, kata sebagian dari para ulama kita, orang itu ketika disalahkan, ketika dikritik perbuatannya, rasanya berat. Iya kan? Maka jangan ditambah keberatannya dengan cara yang kasar. Sudah menerima saja, ini sudah merasa berat karena kita disalahkan. Ada perasaan menolak, ada perasaan gengsi untuk menerimanya. Ini saja sudah berat, ditambah beratnya dengan cara yang tidak lemah lembut, cara yang kasar dan keras, sehingga menjadikan orang tersebut semakin menjauhi kebenaran. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi semestinya setelah dia mengetahuinya, dia bersikap lemah lembut dalam apa yang diperintahkannya dan melarang. Dan ketika melarang, bersikap lemah lembut dalam melarang dari kemungkaran. Tentu saja masalah sikap lemah lembut, ya, contoh yang merupakan teladan kebaikan dalam masalah ini tidak lain adalah contoh yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian yang dipraktikkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Yakni bukan sesuai dengan keinginan kita. Ada saat-saatnya, dan asalnya dakwah itu adalah dibangun di atas kelemah lembutan, tapi juga terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan di sini. Haliman fima ya'muru bihi, ditambah lagi dia bersikap halim, santun dalam perintah yang diperintahkannya. Haliman fima yanha anhu, santun dalam menyebutkan larangan, memerintahkan umat untuk menjauhi larangan tersebut. Ya, dia memiliki sifat santun. Ketika dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil, dia memilih bahasa yang lembut. Tapi ingat, bukan berarti meninggalkan istilah syar'i. Saya sudah katakan tadi, ada sebagian orang yang memahami masalah-masalah seperti ini dengan mengartikan sesuai dengan keinginannya. Sampai-sampai mungkin sebagian kita ada yang mendengar, atau bahkan yang ada yang berpemahaman, saat ini tidak perlu kita menggunakan istilah syirik. Jangan kita pakai kata-kata bid'ah, karena orang akan lari darinya. Subhanallah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menyebutkan istilah tersebut. Kalau kita menganggap dengan istilah ini orang akan lari, berarti kita menganggap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya membuat manusia lari dari kebenaran. Kita boleh menggunakan istilah syar'i, bahkan ini yang terbaik kita gunakan daripada istilah yang lain. Cuman kita harus jelaskan makna yang benar dalam hal ini. Mungkin sebagian orang salah memahami atau fobi terhadap istilah ini. Ya, kita harus dudukkan permasalahannya. Kita harus tetap menggunakannya dan menjelaskan kepada mereka bahwa istilah ini mengandung makna yang benar, karena disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti setiap orang menjauhi istilah yang benar, kita mengatakan istilah ini tidak perlu kita gunakan karena membuat orang jauh dari agama Islam. Apakah Anda lebih sayang kepada umat ini dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan di dalam Al-Qur'an bagaimana? Bil mu'minina raufur rahim. Memiliki sifat ya santun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bersamaan dengan itu beliau yang mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya di dalam neraka. Fal ilmu qabla al amri war rifqu ma al amri wal hilmu ma al amri. Maka ilmu, memahami, itu didahulukan sebelum kita memerintahkan. Jadi perlu belajar, perlu mengikuti kajian, memahami agama dengan benar. Setelah itu kita bisa memerintahkan kepada kebaikan. Supaya jangan sampai kita berniat memerintahkan kepada kebaikan karena tidak faham, akhirnya justru kita yang merusak kebaikan tersebut. Contoh tadi seperti orang-orang Khawarij, karena tidak belajar, akhirnya apa yang mereka anggap sebagai kebaikan justru yang mereka itu sendiri yang mereka merusaknya. Mereka sendiri yang merusak kebaikan tersebut. Warifku ma'al amri, sebagaimana sikap lemah lembut, ya, dilakukan bersamaan dengan perintah kebaikan. Wal hilmu, sikap santun sewaktu kita memerintahkan kepada kebaikan. Fa illam yakun aliman lam yakun lahu an yakfuwa ma laisa lahu bihi ilm. Kalau dia tidak punya ilmu dalam apa yang diperintahkan, maka tidak pantas baginya untuk mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Ya, kalau dia belum berilmu, jangan dia ikut-ikutan melakukan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, karena dilarang di dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Apalagi bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini dosanya sangat besar. Keburukannya sangat sangat besar. Ya. Bagi siapa yang belum memiliki ilmu dalam hal ini, maka jangan dia melakukan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Ini kaidah penting di dalam manhaj salaf. Niat yang baik, semangat yang tinggi memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada bimbingan ilmu, ilmu itu adalah dalil. Kenapa disebut dalil? Sesuai dengan namanya, dia membimbing. Kalau tidak ada pembimbing, bagaimana orang akan selamat? Pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal, beberapa kali saya nukilkan. Man faraqad dalil, dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, menyelisihi pembimbing, maka pasti jalannya akan sesat. Tidak mungkin akan selamat. Taib. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana ka tabibil ladzi la rifqa fihi fayaglad fayuglidu ala al marid fala yaqbalu minhu. Kalau dia berilmu tapi tidak lemah lembut dalam penyampaiannya. Tentu di sini lemah lembut yang sesuai dengan syariat. Ya. Dia ibaratnya adalah seperti seorang dokter yang tidak ada kelemah lembutan terhadap pasiennya. Dia bersikap kasar kepada pasiennya, orang yang berobat, orang yang sakit yang berobat kepadanya, akhirnya tidak diterima pengobatannya. Resepnya tidak diterima, nasihatnya tidak didengarkan. Ya. Wal mu'addi bil ghalidhi alladhi la yaqbalu minhu al waladu. Sama seperti seorang pendidik yang kasar, yang tentu nasihatnya dan pengajarannya, didikannya tidak akan diterima oleh anak kecil. Ini penting sekali menggabungkan antara ilmu dengan ar-rifqu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rifqu apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, fa innahu la yudha'u fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, menjadikannya indah. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk, menjadikannya jelek. Nah, taib. Wa qad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun alaihi masallatu wassalam. Lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada dua nabinya yang mulia, yang tentu kedua nabi ini adalah termasuk yang paling baik dalam berdakwah. Bagaimana Allah berfirman kepada keduanya? Di dalam surat Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kalian berdua, sampaikan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut yang dengan itu mungkin dia akan ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan saja Fir'aun yang demikian kufurnya. Ya. Bukan cuma melakukan korupsi, bukan cuma melakukan kedzaliman, tidak menunaikan hak-hak rakyatnya, tapi bahkan mengaku sebagai Rabb. Kekufuran yang sangat. Terus yang diutus untuk menasihati dia adalah dua orang nabi yang mulia, yang tentu paling bagus dalam cara berdakwahnya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihatkan kepada keduanya untuk apa? Faqula lahu. Ucapkanlah kepadanya, sampaikan kepadanya. ucapan yang lemah lembut, karena ini akan menjadikan dia ingat atau takut kepada Allah. Padahal Allah Maha mengetahui kan, Fir'aun tidak akan menerima dakwah keduanya karena Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan bahwa kelemah lembutan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab ya, jika Allah menghendaki untuk terbukanya hati manusia. Kita masih ingat pernyataan dari salah seorang ulama, kisah yang diceritakan oleh sebagian dari para ulama kita tentang seorang penguasa di zaman dahulu yang berilmu. Ketika datang seorang penasehat yang justru penasehat ini kurang ilmunya, berkata kepada penguasa tersebut, "Wallahi inni saukallimuka, inni mukallimuka wa musyaddidun alaik." Demi Allah saya akan berbicara kepadamu, menasehati kamu, dan akan menasehatinya dengan keras. Dijawab oleh penguasa yang lebih berilmu ini dengan mengatakan apa? "Wallahi lasta khairan min Musa wa lastu syarran min Fir'aun." Demi Allah, kamu tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan saya tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Bersamaan dengan itu Allah berfirman, maka dia membacakan ayat ini. Ya, ini penguasanya lebih pintar. Dia memahami ilmu. Kalau orang yang sekelas Fir'aun saja diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, padahal yang menasihatinya dua nabi yang mulia, Musa dan Harun alaihissalatu wassalam, apalagi terhadap selain Fir'aun ya, yang tentu keburukannya tidak separah Fir'aun kepada penguasa yang ada saat ini misalnya, dan juga yang menasihatinya tentu tidak sekelas Musa dan Harun alaihissalatu wassalam. Taib. Thumma man amara, masih pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Thumma man amara au naha fala budda an yu'dha fil adati fa alayhi an yasbira wa yahlima kama qala ta'ala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Kemudian orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, maka dia akan mesti disakiti di jalan Allah. Karena ini sudah dialami oleh para nabi dan para rasul yang lebih baik dakwanya dibandingkan kita. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya Khadijah, Waraqah ibnu Naufal, menceritakan sewaktu dia menceritakan tentang pengusiran yang akan dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang paling mulia dan terbaik. Di situ dia mengatakan pernyataan yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa apa yang engkau bawa, petunjuk seperti petunjuk yang engkau bawa, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni selemah lembut apapun kita dalam berdakwah, pasti ada tantangan. Makanya orang yang mengatakan ya, kita harus menghindari semua tantangan, tidak mungkin. Tidak ada yang melebihi lembutnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu beliau juga disakiti, bahkan tidak ada yang melebihi penderitaan yang beliau alami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma udhiya ahadun bimithli ma udhitu bihi." Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah seperti sakit yang aku alami di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mesti akan disakiti sesuai dengan kebiasaan yang telah berlaku bagi para penegak dakwah sebelum kita. Fa'alaihi, maka hendaknya dia bersabar. Jangan merubah sikapnya sesuai dengan ilmu yang telah dipelajarinya, dan tetap bersikap lemah lembut. Ya, idfa' billati hiya ahsan, tolak dengan cara yang baik. Keburukan jangan dilawan dengan keburukan. Bid'ah jangan dilawan dengan bid'ah. Tetap bersikap lemah lembut. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam siapa? Imam Abu Amr Al-Auza'i dari kalangan tabi'ut tabi'in rahimahullahu taala. Fa'alaihi an yasbir wa yahlima. Hendaknya dia tetap bersabar dan tetap berlaku lemah lembut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat ke-17. Wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Perintahkanlah kepada yang baik. Wanha anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran. Tentu dengan cara yang baik. Dan bersabarlah. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah dari penderitaan yang akan menimpamu disebabkan kamu beramar ma'ruf nahi munkar, karena kamu mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ujian. Inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian adalah termasuk perkara yang sangat dituntut. Ketika seorang menegakkan hal ini, maka dia akan mengalami ya tantangan, mengalami gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini sudah merupakan sunnah yang dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal yubtalar rajulu ala hasabi dini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yang kedudukannya di bawah mereka, dan seterusnya di bawah mereka. Masing-masing manusia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Jadi tidak akan bisa dihindari. Ya, tetap kita berlaku lemah lembut. Tetap kita berusaha untuk bersabar. Tetapi yang namanya gangguan di jalan Allah mesti dialami oleh semua manusia. Ada nih. Belum ya? Baik. Selanjutnya masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa qala aidan. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga berkata, wal wajibu 'alal amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari an yakuna amruhu wa nahyuhu lillahi wa qasduhu ta'atullah. Wajib bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, wajib untuk mengikhlaskan niatnya, yaitu memerintahkannya dia kepada kebaikan, melarangnya dia dari kemungkaran adalah karena Allah semata-mata, mengharapkan wajahnya, mencari keridhaannya. Tujuannya adalah menegakkan ketaatan kepada Allah. Makanya dalam hal ini dia tidak perlu memandang hasil, karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan hasilnya. Adapun dia beribadah, berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah hasilnya itu semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna maksuduhu salahal ma'mur wa iqamatal hujjati alaih. Dan hendaknya yang menjadi tujuannya ketika memerintahkan dan melarang ini adalah untuk memperbaiki orang yang diperintahkan tersebut. Jadi bukan untuk menjatuhkan dia, bukan supaya dia jatuh akhirnya dia yang bisa naik mengambil kedudukannya, bukan untuk mencari popularitas, bukan supaya dianggap dia adalah seorang pemberani, bukan niat-niat seperti ini. Dan untuk menegakkan hujjah Allah atas orang tersebut. Wa alla yakuna maqsuduhu talabar ri'asati li nafsihi wa ta'ifatihi au tanaqqusu ghairihi. Au tanaqqusu ghairihi. Dan bukanlah yang menjadi maksud tujuannya adalah mencari kepemimpinan, popularitas untuk dirinya atau untuk kelompoknya. Menjatuhkan orang lain dengan tujuan menaikkan kelompoknya atau orang yang berasal dari kelompoknya. Juga bukan untuk mencela orang lain. Bukan untuk menjatuhkan orang lain. Inilah yang perlu ya, dan menjadi landasan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Masih kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa aslu dini an yakuna al-hubbu lillahi wal bughdhu lillah wal muwalatu lillahi wal muadatu lillah wal ibadatu lillahi wal isti'anatu billah wal khawfu minallahi wal raja'u minallah wal ata'u lillahi wal man'u lillahi wa hadha innama yakunu bimutaba'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi amruhu amrullah wa nahyuhu nahyullah wa muadatuhu muadatullah wa ta'atuhu ta'atullah wa ma'siyatuhu ma'siyatullah. Asluddin, landasan agama ini adalah dengan menjadikan kecintaan kita karena Allah. Ini bukti orang yang mencintai Allah dengan benar, dia akan menjadikan hubungannya dengan manusia, orang lain, dibangun di atas kecintaan karena Allah. Inilah ciri-ciri iman yang benar, iman yang sempurna. Dia membenci manusia karena Allah, menempatkan wala loyalitas karena Allah, permusuhan juga karena Allah, beribadah karena Allah semata-mata, memohon pertolongan hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan apa? Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang paling sempurna dalam menegakkan semua urusan agama, termasuk loyalitas dan kebencian hanya karena Allah semata-mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perintahnya adalah perintah Allah, larangannya adalah larangan Allah. Loyal kepada beliau berarti loyal kepada Allah, mentaatinya adalah taat kepada Allah, dan berbuat maksiat kepadanya berarti bermaksiat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah yang menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu benar-benar perlu dipelajari dan dikembalikan kepada pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar tidak salah dalam menegakkan perkara yang sangat besar dalam Islam ini. Selesai sampai di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukil dengan ringkas. Tapi barakallahu fikum, insyaallah setelah selesai sholat nanti kita akan lanjutkan kembali membahas kaidah yang berikutnya dari kaidah-kaidah penting dalam manhaj salaf. Kita cukupkan sementara. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimin wal muslimat ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca beberapa kaidah penting di dalam manhaj salaf, yang ketika tidak dipahami dengan benar akan menjadikan praktek atau pengamalan dari perkara agama ini menjadi salah dan menyimpang dari kebenaran. Tsanian, yang kedua, kaidah yang kedua, qaidatun fil ibadat, kaidah dalam menetapkan ibadah. Al ibadatu, ya, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, Al-ibadatu mabnaha ala tawqif. Fallahu amara bittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibakumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ibadah itu dibangun di atas tauqif. Berhenti hanya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauqifiyah bersifat paketan. Hanya menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kata para ulama, al-aslu fil ibadati al-man'u hatta ya'tiya dalil ala itsbatiha. Asalnya ibadah itu dilarang, tidak boleh kita melakukan sampai ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih yang menetapkannya. Jadi harus tauqif. Tidak boleh kita menetapkannya hanya dengan pandangan kita, perasaan kita, akal pikiran kita. Inilah agama yang benar. Ya, wa alam anna dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wala ala ara'ihim. Ini pernyataan dari Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Ketahuilah, yang namanya ad-din, agama, ibadah di dalam Islam hanyalah yang bersumber, yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan patokannya berdasarkan akal atau pikiran-pikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, sehingga itulah yang disebut sebagai ibadah. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Amar ma'ruf nahi mungkar ibadah, berarti harus ada petunjuknya, harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, berdakwah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain dalam Islam. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi surat Ali Imran ayat 31, sekarang An-Nisa ayat ke-13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang besar. Allah merintahkan kita hanya mengikuti, taat kepada petunjuknya dan petunjuk Rasulnya. Wa fi sahihaini an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar al-aswad wa qala. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, athar yang sahih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad sewaktu melakukan tawaf, ya, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Innila a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Saya mengetahui kamu ini hanya batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan kemadharatan. Ya, secara akal pikiran dia cuma batu, kenapa harus dicium? Laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini bukti menunjukkan apa? Agama ini bersumber dari sisi Allah, bukan ukurannya akal maupun perasaan manusia. Bukan ketika orang menganggap baik, lantas kita anggap itu baik. Pikiran kita mengatakan ini baik, lantas kita lakukan dan tetapkan sebagai ibadah, ini tidak diperbolehkan. Ya, harus bersumber dari, semata-mata bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qad taqaddama qawlu ba'dhi salaf, nukilan yang lalu dari ucapan sebagian ulama salaf, salah seorang ulama salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, ikutilah petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan jangan mengadang-adakan sesuatu yang baru. Sungguh telah dicukupkan bagimu. Kita mengamalkan Sunnah dalam zikir, maka ini cukup, bahkan lebih dari cukup. Kita mengamalkan Sunnah dalam membaca Al-Quran, bahkan bisa menghabiskan semua waktu kita dalam kebaikan. Kita berdoa sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Doa-doa apa yang luput yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang luput dalam kebaikan dunia dan akhirat hamba. Oleh karena itu tidak ada yang perlu ditambah. Semua telah cukup dan sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama taqaddama anna min syarti qabulil amal, min syarti qabulil amali tajridul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwa termasuk syarat diterimanya amal adalah memurnikan ittiba, mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya mengikuti sunnah ini adalah jalan keselamatan. Ya, berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan keselamatan dari fitnah. Waqad ja'atin nususul kathiratu fil Qur'ani wa sunnati allati fiha al-amru bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa an-nahyu an ma'siyatillahi wa ma'siyati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah disebutkan dalam banyak dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, larangan dari mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya. Fala yajuzu li ahadin an yakhruja amma madat bihi sunnatu. Tidak, maka tidak boleh seseorang pun keluar dari apa yang telah dicontohkan di dalam sunnah yang telah lalu. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalla alaihi alkitabu wasunnatu wa kana alaihi salaful ummah, yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan dipahami, diamalkan oleh para ulama salaf. Man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka dia bukan golonganku. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang berpaling dari sunnah maka dia tidak, ya, pantas menjadi golongannya Rasulullah SAW, karena ini membawa kepada kecelakaan. Berpaling dari sunnah Rasulullah SAW akan membawa kepada fitnah, kepada kebinasaan. Makanya ini juga termasuk kaidah yang penting dalam memahami Islam, kaidah yang sangat ditekankan dan diagungkan di dalam manhaj salaf. Tapi barakallahu fikum, satu kaidah lagi kita akan bahas, thalithan, yang ketiga. Qa'idatun fi anna madarud dini ala al-ilmi nafi'i wal amali salih. Kaidah bahwasanya porosnya agama ini adalah di atas ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Agama ini adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk ittiba. Bagaimana caranya kita ittiba? Kita harus belajar. Kita harus kenal dalil, pahami maknanya. Berarti harus ada menuntut ilmu yang bermanfaat, yang inilah yang akan mewariskan amalan soleh. Inna dinal islami madaruhu alal ilmi nafi'i wal amali soleh. Agama Islam porosnya di atas ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Was-salahu munhasirun fi naw'ain." Kebaikan itu hanya terbatas pada dua perkara. kepada dua jenis. Fil ilmi nafi', yang pertama ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ilmu yang bermanfaat selain dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Inilah yang bermanfaat dalam apa? Menumbuhkan iman, menyelamatkan seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dia selalu istiqamah menempuh jalan yang lurus. Ini maksudnya ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat dalam meningkatkan keimanan, menjadi sebab penjagaan bagi hamba dari segala keburukan. Wal amali salih, dan pada amalan salih. Wa qad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhali dzalika wa huwa al-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa yang paling utama dari dua jenis ini, yaitu al-huda wa dinil haqq. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Al-huda ini adalah sebaik-baik ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, ini adalah sebaik-baik amalan soleh. Supaya Allah tinggikan agama Islam ini di atas agama-agama semuanya. Kata beliau, fal-huda al-ilmun nafi' wa dinul haq al-amalus soleh. Maka al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq adalah al-amalus soleh. Yang kedua-duanya ini adalah sebaik-baik ilmu dan sebaik-baik amal. Seperti penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa mengamalkan agama dengan benar kalau tidak belajar, tidak sabar dalam menuntut ilmu, tidak sabar untuk mencari ayat-ayat Al-Quran sebelum melakukan sesuatu, mengkaji hadith-hadith Rasulullah SAW, mencari petunjuk para ulama salaf sebelum berbuat apa-apa, tidak akan mungkin bisa benar meniti jalan yang lurus orang-orang yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji kitab-kitab para ulama salaf. Wa qala rahimahullah ta'ala, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, fa ahlu sunnati wal jama'atil muttabi'ina lis salafis salihi la yatakallamuna fi syai'in min ad-dini illa taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitabi was sunnah. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang selalu mengikuti para ulama salaf saleh, mereka tidak akan berbicara sedikit pun dalam urusan agama, tidak akan berbicara tentang sesuatu apapun dalam urusan agama kecuali dengan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wa amma ahlul bida'i fala ya'tamiduna alal kitabi wa sunnati wa athari salafis salih. Adapun ahlul bida'ah, mereka tidak akan bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk atau pemahaman para salaf. Kalau mereka gunakan Al-Quran, maka akan dipahami dengan pemahaman sendiri. Itu pun kadang-kadang saja mereka sebutkan. Demikian pula hadith-hadith Rasulullah SAW. Wa innama ya'tamiduna 'alal akli wal lughati wal falsafati, tetapi yang mereka jadikan sandaran hanyalah akal semata-mata, bahasa, itu pun dengan bahasa yang mereka pahami, dan juga filsafat, ilmu filsafat yang tidak bersumber dari Islam. Maka ini yang menjadikan sebab mereka menyimpang dari jalan yang lurus, dan ini jelas membedakan, salah satu di antara poin besar yang membedakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan manhaj-manhaj yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita tetap istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita insyaallah. Tapi barakallahu fikum, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diminta penjelasan, kita masih ada waktu insyaallah. Open ya. Ya. Ya, ada pertanyaan, bagaimana seharusnya sebagai talabul ilmi agar tidak salah untuk mendatangi kajian majelis ilmu karena takut salah dalam memahami ilmu agama atau tidak salah dalam memilih guru dalam menyampaikan ilmu agama. Ya, makanya sebagai penuntut ilmu, sebagaimana antum menanyakan masalah agama kepada ustadz yang antum telah kenal, juga tanyakan tentang masalah guru. Siapa yang pantas diambil ilmu darinya? Kalau anda mendapatkan seorang yang mengaku bermanhaj salaf atau mengaku menyampaikan ilmu agama, tanyakan kepada ustadz yang anda selama ini percaya untuk menanyakan masalah-masalah agama yang lainnya, masalah iman, masalah amal, dan semua masalah-masalah agama. Jadi tidak ada bedanya. Ya, makanya kita harus meneliti. Karena kita belum kenal, kita perlu bertanya kepada para ustadz yang kita kenal. Sebagaimana kita selalu menanyakan kepada para ulama kita tentang, misalnya ada orang-orang yang dikatakan sebagai syekh atau menyampaikan ilmu yang datang ke negeri kita, kita bertanya. Karena ini yang diperintahkan oleh para ulama salaf. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu kaji, yang kamu pelajari, menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ustaz, tolong dijelaskan apa itu dakwah gerakan bawah tanah, karena saya pernah mendengarnya. Susah, karena dia di bawah tanah, bagaimana kita jelaskan? Sedangkan di atas tanah saja banyak yang tidak sempat kita lihat, apalagi yang di bawah tanah. Yang kita tahu di bawah tanah itu ada cacing, ada binatang-binatang tertentu yang hidup di bawah tanah. Yang jelas, kaidah umumnya, gerakan bawah tanah, seperti pernyataan dari Imam Besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in, Imam Ayyub Ibnu Abi Tamimata As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim dunal ammati fa'lam annahum fi ta'sisi dhalalah." Kalau kamu melihat sekelompok orang berbisik-bisik, sembunyi-sembunyi membahas urusan agamanya, tidak mau di atas tanah tapi dilakukan di bawah tanah, maka ketahuilah mereka itu sedang menyusun, membangun kesesatan. Itu kesimpulannya. Karena kalau Islamnya terang-terangan, Islamnya benar, dia tidak perlu menyembunyikannya. Apa hukum meminum jamu yang mengandung alkohol akan tetapi tidak sampai membuat peminumnya mabuk? Ya, yang menjadi ukuran di sini adalah ukuran orang yang normal. Ya. Kalau tidak sampai pada tahapan memabukkan untuk ukuran orang yang normal, maka dia bukan termasuk khamar. Tapi ukurannya di sini bukan orang yang sudah biasa mabuk, misalnya ini biar diminumkan sesuatu yang memabukkan semua orang, satu drum misalnya, dia tidak akan mabuk karena sudah biasa. Jadi ukurannya adalah untuk orang yang normal, ya. Itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Semua yang memabukkan itu adalah khamar, dan semua khamar itu adalah diharamkan. Bagaimana hukumnya jika beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menyindir? Dengan cara nyindir bin nyinyir. Masya Allah, ini nama orang yang baru saya ketahui, ada nyindir bin nyinyir. Ya, bagaimana antum mengetahui orang ini sedang menyindir dan menyinyir? Ya. Jadi tidak boleh kita menebak-nebak seseorang. Kalau dia melakukan ini dengan niatnya seperti itu, maka Allah yang akan menghisab dia nanti. Mungkin dia perlu menyindir karena dia tidak ingin menyampaikan terang-terangan dengan kemaslahatan tertentu. Cuman ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui ketika menasihati sebagian dari para sahabat, ya, dengan kemaslahatan tertentu, beliau naik mimbar dan mengatakan, "Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza?" Kenapa ada orang-orang yang melakukan seperti ini dan seperti itu? Disindir mereka. Mungkin karena mereka ini ya, perlu disampaikan dengan cara disindir agar mereka lebih bisa mendapatkan nasihat. Tapi ada juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur secara langsung, ya, sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Nah, yang jelas bukan dipermalukan di depan umum. apa hukum wanita menjadi kepala sekolah? Ya, yang saya ketahui, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, ma'aflaha qaumun wallau amrahum ra'atan, tidak akan beruntung satu kaum yang menjadikan pemimpin urusan mereka adalah kaum perempuan. Ya, ini termasuk dalam hal yang seperti ini. Saya tidak mengetahui apa mungkin ada fatwa dari para ulama yang membolehkan. Yang saya ketahui termasuk keumuman dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ketika kita menjadikan urusan kita dipimpin oleh perempuan, ya bukan karena perempuan itu tercela, tapi karena demikian Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur di dalam urusan-urusan yang membutuhkan kepemimpinan, maka itu diserahkan kepada kaum laki-laki. Nah, apakah zunar, tali pinggang yang dipakai oleh wanita kafir, sama dengan tali pinggang yang biasa dipakai oleh wanita muslim? Ya, ini yang disebutkan dalam beberapa larangan ya. Ini yang bertanya seorang penjahit. Saya belum pernah mendengarkan. Yang jelas kalau itu dikatakan tasyabbu, itu kalau menjadi ciri khusus mereka yang membedakan mereka dengan kaum muslimin. Jadi tidak semua pakaian yang dipakai oleh orang kafir itu lantas kita tidak boleh memakainya. Ya. Kalau secara asal dia tidak menyerupai sesuatu yang khusus bagi mereka, juga kalau perempuan misalnya dia bisa menutup aurat dengan sempurna, hukum asalnya boleh dipakai. Di sini nanti berhubungan dengan hal yang khusus, yang menjadi ciri khusus mereka untuk membedakan dengan kaum muslimin, itu yang dilarang. Karena masuk dalam keumuman sabda Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, yakni dalam hal yang menjadi kekhususan baginya, maka dia termasuk golongan mereka. Apa hukumnya menuntut ilmu melalui liqa? Liqa itu artinya pertemuan. Ini maksudnya apa? Kalau itu liqa itu merupakan metode tertentu dalam menuntut ilmu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka berarti menyimpang dari sunnah. Cuma kalau arti liqa sendiri adalah bertemu. Sebagian dari para ulama punya namanya liqa maftuh, pertemuan terbuka. Ketika kita mengadakan daurah dengan hadirnya para masyayikh dari Madinah, ada masyayikh dari Urdun, ada waktu-waktu di malam hari di akhir pertemuan diadakan liqa maftuh. Ya, ini pertanyaan bebas kemudian dijawab. Ini liqa tidak mengapa. Ya. Tapi kalau misalnya liqa ini adalah istilah tertentu, pertemuan tertentu, mungkin sembunyi-sembunyi dilakukan, ya. Ini kena dalam apa yang disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sakhthiani yang tadi kita nukilkan. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.